Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-19. Kita masuk poin ke-7, masih berkaitan dengan malhudhah. تعتبر أفعال المقاربة والرجاء والشروع من أخواتك وهذه الأفعال هي يا فيل فيل مقاربة الرجاء فيل فيل مقاربة فيل فيل رجاء فيل فيل شروع. Ini juga dikategorikan sebagai saudara-saudaranya karena, dan fiil fiil muqarabah, roja dan syuru ini diantaranya adalah ya kada, kariba, au syakka. Ini untuk lil muqarabah, untuk menunjukkan kedekatan atau makna dekat. Ya, dalam kitab-kitab yang lain itu fiil-fiil yang seperti ini itu masuk pada bab tersendiri. Kalau di mulakhas ya digabung ya sebagai saudara-saudaranya kana. Kemudian contoh yang lain, asa haro ikhlau lako. Nah, ini lirroja, untuk harapan. Kemudian syara'a ansha'a akhwada tafiqa ja'ala hab lishuru'i, untuk memulai. Ya, untuk memulai. Maka fiil-fiil ini, ya sebenarnya dia tidak merofakan, jika fiil-fiil yang semisal ini atau fiil syuru' ya, itu tidak merofakan mubtada' dan tidak menasabkan khobar, maka nanti artinya bukan lagi li syuru, ya untuk memulai. Misalnya contoh fi'il syara'a, ya syara'a maknanya mensyariatkan, kalau bukan dia masuk bab af'alu syuru. Atau akhoda maknanya mengambil, ya seperti makna yang kita kenal. Tapi kalau dia sebagai af'alu syuru, maknanya mulai. وهذه الأفعال ترفع المبتدأ وتنسب الخبر ويكون خبرها دائما جملة فعلية فعلها مضارع. Dan fiil-fiil ini merofakan mubtada dan menasabkan khobar, dan khobarnya selalu dalam bentuk jumlah fi'liyah, atau selalu dalam bentuk jumlah fi'liyah, dan fi'ilnya itu fi'il mudhari. Contoh mislu kadati syamsu tusyriku, matahari hampir terbit. Ini pakai kada, yaitu apa? Bermakna lil muqarabah. Jadi matahari hampir terbit. Maka di sini asyamsu ismu kada. Asyamsu isim kada marfu'un bidhammah. Kemudian tushriku di sini jumlatun fi'liyatun khobaru kada. Jadi khobarnya itu selalu daiman dalam bentuk jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mudhari. Kemudian wayaktarinu khobaru hadhil af'al bi'an ala nahwil ati. Dan khobar-khobar ya dari fiil, khobar dari fiil-fiil ini itu bersambung ya dengan an pada contoh-contoh berikut. Yang pertama, bersambung ya khobarnya itu harus ada annya. Wujuban, secara wajib. Ma'a haro wa ikhlau lako, ketika bersama fiil haro lirroja, ikhlau lako untuk lirroja, juga untuk harapan. Misal contohnya, haro au ikhlau laqa at-tibbu an yu'alija al-amrada al-musta'siyata. Ya, haro atau ikhlau laqa lirroja. Ya, semoga ya at-tibbu, ya, apa namanya, ilmu dokter, ya ilmu kedokteran, an yu'alija, ya bisa menyembuhkan atau mengobati al-amrodo, ya penyakit-penyakit al-musta'siyata yang tidak bisa disembuhkan. Nah, maka di sini jumlah dari haro dan jumlah dari ikhlau laqa itu fi'il atau jumlah fi'liyah yang didahului oleh an. Nah, kemudian ka wa katsiran dan seringnya ya ketika ma'asa wa aushaka. Jadi seringnya menggunakan an. Kalau tadi wajib. Kalau yang ini wa katsiran ma'asa wa aushaka. Contohnya asar rakhau an yaduma, semoga ya rasa lapang itu tetap selalu ada. Ini biasa pakai an. Semisal di surat An-Nisa ayat 19, a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di surat An-Nisa ayat 19. Asa fa'asa fa'asa antakrohu. Bisa jadi kalian membenci syai'an, sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Padahal Allah menjadikan ya di dalamnya kebaikan yang banyak. Ini menggunakan an setelah asa. Atau contoh yang lain, aushaka lailu an yanjaliya, malam hampir-hampir terang, atau malam hampir-hampir terang. Ini contoh bahwasanya ya dalam khobar aushaka itu juga sering disandingkan dengan an, jumlah fi'liyahnya. Kemudian qalilan ya sedikit ya, ma'akada wa kariba, yaitu ketika fi'ilnya kada dan kariba. Ini af'alul muqarabah. Contohnya, kadatil azimmatu tanfariju. Ya, bisa demikian, enggak pakai an. Atau juga boleh, kadatil azimmatu antanfarija. Jadi, ada dua. Ya, kadatil azimatu krisis ya tanfariju, hampir berlalu. Ini contoh yang qalilan. Kemudian wayamtani'u iktiranuhu bi an ma'a jami'i af'ali syuru, dan tidak boleh bersambung dengan an, tidak boleh an itu bersambung pada semua fi'il syuru, yaitu syara'a, ansya'a, khada, dan seterusnya. Misal contohnya, akhadal awladu akhadal awladu yal'abuna, anak-anak itu mulai bermain, gak usah pakai an. Kemudian habbat atau ahabbatit tuyuru tugarridu, burung-burung ya mulai berkicau. Habbatit tuyuru tugarridu, burung-burung mulai berkicau. Maka ini tidak perlu menggunakan an, ya tidak menggunakan an karena dia af'alus syuru. Kemudian malhudah ya catatan, af'alul muqarabati warraja'i wasyuru'i la tansarifu ay tusta'malu fil madi faqad. Fil fi'il muqarabah ya raja' dan af'alus syuru' itu tidak bisa ya ditasrif ya, tidak ada tasrifannya. Maksudnya digunakan hanya ketika dalam bentuk madinya saja. Ma'ada kada wa aushaka wa tafiqa wa ja'ala. Kecuali kada aushaka tafiqa dan ja'ala. Faya'ti minha al-mudari'u. Maka untuk empat fi'il itu ada fi'il mudari'nya. Contohnya kada. Dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Yakadul baruku yakhtafu absarahum. Yakada yakadu. Ini bentuk mudari'nya dan dia beramal. Ya, Hampir-hampir petir itu menyambar penglihatan mereka. Kemudian contoh yang lain untuk aushaka, ya aushaka. Yushiku saifu as-saifu an yantahiya. Musim panas itu hampir selesai. Ya, musim panas itu hampir selesai. Untuk i'rab ya di surat Al-Baqarah ayat 20, yakadul barqu yakhtafu absarahum yakadu yafilun mudhari'un naqisun yufidu al-muqarabah. Fi'il madi, fi'il mudhari' naqis yang memberikan makna muqarabah. Itu menunjukkan waktu dekat, ya, hampir-hampir petir. Kemudian al-barqu ismu yakadu marfu. Al-barqu isim yakadu marfu. Yakhtafu fi'lun mudhari'un marfu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Fi'il mudhari' marfu, fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa. Kemudian absarahum, absaranya maf'ulun bihi mansub. Wahum humnya domirun muttasilun mabniun fi mahali jarrin mudafun ilai. Jadi humnya mudaf ilai. Wa jumlatul fi'liyatu fi mahali nasbin. Ya fi mahali nasbin. Khabaru yakadu. Ya, dia dalam posisi nasab, jumlah fi'liyahnya itu sepaket. Ya dalam posisi sebagai khobar yakadunya. Selanjutnya kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab khobaru inna. Khobaru inna yang pertama, ya. Khobaru inna huwa kullu khobarin li mubtada'in tadkhulu alaihi inna au ihda akhwatiha. Wa khabaru inna yakunu daiman marfu'an. Khabar inna adalah setiap khabar bagi mubtada yang masuk pada mubtada tersebut inna atau salah satu dari saudara-saudaranya inna. Dan khabar inna ini selalu marfu. Ini jenis isim marfu selanjutnya. Contohnya, inna zaidan qa'imun, sungguhnya Zaid berdiri. Maka di sini qa'imun khabaru inna marfu'un bi dhammah. Kemudian contoh yang lain, innal laji'ina a'iduna ila watanihim, para pengungsi itu kembali ke negeri mereka. Maka a'iduna khabaru inna, a'idun khabar inna marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena a'idun ya jama' mudzakkar salim. Kemudian yang kedua, asani akhwatu inna hiya, saudara-saudaranya inna, diantaranya adalah inna. Saudara-saudara inna yang pertama adalah inna litaukid. Contohnya inna untuk penegasan, innal mujidda najihun, sungguhnya orang yang rajin itu sukses. Kemudian yang kedua, anna litaukid, anna untuk penegasan. Wala budda an yataqaddamaha kalamun. Kalau anna itu harus didahului oleh kalimat terlebih dahulu. Misalnya contohnya, yus'iduni anna as-sina'ata mutaqaddimatun fi baladina. Menyenangkan saya, yaitu an-nasina'ata kemajuan, ya, industri mutaqaddimatun, kemajuan industri, ya, di negeri kami. Jadi yang membahagiakan adalah kemajuan industri al-sina'ata mutaqaddimatun fi baladina, di negeri kami. Maka di situ ada khobar annanya mutaqaddimatun. Dan anna ini harus didahului oleh kalimat, yaitu Yus'iduni, menyenangkan saya. Yaitu kemajuan industri di negeri kami. Saudara inna yang selanjutnya, ka'anna. Littashbih, untuk menyerupakan, idza kana khabaruha jamidan. Jika khabarnya itu jamid. Fungsi kedua, walidhanni idza kana khabaruha mushtaqqan. Ya, untuk menyangka ya, zon, jika khabarnya itu berupa isim mushtaq. Mislu ka'anna Muhammadan asadun litashbih. Muhammad seperti singa. Ini untuk penyerupaan. Contoh yang kedua, ka'annaka fahimun. Sepertinya kamu paham. Ya, ini lidhon untuk menyangka. Jadi bisa dua. Tergantung khabarnya jamid atau mushtaq. Kemudian selanjutnya, lakinna lil istidrak. Untuk menyusul. Ya, maksudnya menyusulkan kalimat yang hukumnya berbeda dari kalimat sebelumnya. Ai maksudnya litas bita lamma ba'daha hukman mukhalifan li hukmi ma qablaha. Jadi maksudnya untuk menetapkan hukum yang menyelisihi hukum yang ada sebelumnya. Nah, ini ada tambahan faedah ya, kalau di catatan kaki kita bahas dulu. Walidzalika labudda an nataqaddamaha kalamun. Dan lakinna ini juga sama, harus didahului oleh kalimat terlebih dahulu. Contohnya, mithlu alkitabu shagirun lakinnahu mufid. Kitab itu kecil akan tetapi bermanfaat. Dan ini harus menyelisih hukumnya, karena biasanya kitab yang kecil itu enggak bermanfaat. Ya, maka diberikan lakinna lil istidrak untuk menyusulkan. Maknanya kitab itu kecil lakinnahu mufidun, akan tetapi bermanfaat. Kemudian contoh yang lain, mahadza abyadu lakinnahu aswad. Ini bukan putih akan tetapi hitam. Nah, ini contoh ya dari penggunaan lakinna. Nah, ada faedah bedanya lakinna dengan bal ya. Lakinna akan tetapi, kadang juga bal kita artikan akan tetapi juga. Ya, perbedaan antara bal dengan lakin, ini ada kemiripan yang dijelaskan di kitab Jami'ud Durus. Ya, kalau tadi contohnya alkitabu shagirun lakinnahu mufid, kitab itu kecil akan tetapi bermanfaat, ini kan dia lil istidrak, menyusulkan hukum yang menyelisihi hukum yang pertama. Karena kitab yang kecil biasanya dia ghoir mufid ya, atau sedikit manfaatnya. Tetapi ini bermanfaat. Ya, maka makanya lakinnahu. Nah, untuk bal ya, kita sering dengar bal. Nah, bal ini juga digunakan kadang ya untuk meralat ya, atau untuk seperti lakin. Tapi beda kondisi. Nah, jika bal ini terletak setelah kalimat yang positif, ya, maka maknanya dari bal tersebut akan merusak hukum apa yang datang sebelumnya, ya, dan menggantikan dengan hukum yang setelahnya. Contoh, qama salimun bal khalidun. Salim berdiri. Bal khalidun. Tapi bukan maksudnya khalid. Ya, jadi yang berdiri itu bukan salim tapi khalid. Jadi kayak macam meralat. Kalau balnya ini terletak setelah nafi ya, atau nahi, maka maknanya isbatun nafi au nahi lima qablaha wa ja'ala didduhu lima ba'daha. Maka maknanya adalah yang menetapkan penafian itu ya, penafian atau penahian menafikan atau melarang dari apa yang ada sebelumnya dan menjadikan apa yang setelah bal, itu juga demikian. Contoh, maqama sa'idun bal khalilun. Contohnya tadi, maqama sa'idun bal khalilun. Sa'id tidak berdiri, bal akan tetapi khalil. Nah, akan tetapi khalil yang berdiri. Gitu. Jadi beda ya. Kalau contoh yang pertama, qama salimun bal khalidun. Salim berdiri, bal tapi bukan Salim, maksudnya Khalid gitu. Maksudnya Khalid yang berdiri, bukan Salim. Kalau kalimatnya positif. Kalau kalimat yang kedua, yang misalnya setelah nafi, maqama sa'idun bal khalilun. Sa'id tidak berdiri ya, akan tetapi Khalil. Ya, Khalil yang berdiri. Said enggak berdiri, tetapi Khalil yang berdiri. Nah, ini sedikit perbedaannya untuk bal. Contoh selanjutnya, la'alla. Ini saudaranya inna lirroja untuk harapan. Wahuwa tarukubu syai'un la wusuqa bihusulihi. Jadi, la'alla ini harapan yang dia menuntu yang tidak pasti husulihi, ya, tidak pasti terjadinya. Belum pasti, jadi berharap, ya, dia menunggu sesuatu yang kejadiannya belum pasti, ya, bisa terjadi, bisa tidak. Contohnya, la'alla jawwa mu'tadilun ghadan. Semoga cuaca besok cerah. Ya, bisa cerah, bisa tidak. Wa kathiran ma tahdafu la maha al-ula fanakulu alla. Dan sering juga lam pertamanya, la'alla itu kan lamnya ada dua. Lam yang pertamanya dihapus, maka kita katakan alla saja. Misal contohnya, allal faraja qaribun. Semoga jalan keluar itu dekat. Itu saudara inna ya, yang selanjutnya. Kemudian laita, lit tamanni untuk angan-angan. Wa huwa mahabbatu husuli syai, ya. Jadi untuk menyukai terjadinya sesuatu. Contohnya mislu laital musafira qadimun, seandainya musafir itu kembali. Contoh yang lain, laita annatijata hasanatun, seandainya, ya, angan-angan ya, seandainya nilainya bagus, ya, natijah hasilnya bagus. Wa idza tasalat bilaita ya ul mutakallimi iktaranat biha nunun tusamma nunul wiqayah. Apabila laitanya itu bersambung dengan ya mutakallim, maka laitanya ini dia bersambung dengan huruf nun yang diberi nama nun wiqayah. Contohnya, mislu laitani sa'idun. Seandainya aku bahagia. Laitani sa'idun. Ada nun wiqayahnya. Maka di sana laitani sa'idun, laita minal ahrufil musyabbahati bil fi'li yufidut tamanni. Laita ini huruf yang menyerupai fi'il, yang memberikan makna angan-angan. Wa huwa min akhwati inna, dia termasuk saudara-saudaranya inna. Wa nunu lil wiqayah, dan nunnya itu untuk wiqayah, penjagaan. Ai maksudnya menjaga dari apa? Wiqayatul fi'li minal kasri, supaya fi'ilnya itu tidak kasroh, tidak dibaca ya, laita, laiti gitu ya. Tidak dibaca laiti, jadi harus laitani. Littisaluhu bil ya illati yunasibuha harakatul kasri. Karena kalau ya ini ya sebelumnya harusnya kasroh, maka dikasih nun wiqayah supaya yang kasroh itu bukan taknya tapi huruf nunnya. Wal ya udhamirun muttasilun mabniun fi mahali nasbin ismu laita. Sa'idunya khabaru laita marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatu zahiratu ala akhirih. Kemudian yang terakhir la, yang la ini lin nafi, untuk menafikan. Ini lebih tepatnya namanya la nafiyah lil jinsi. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Mislu la surura daimun, tidak ada kebahagiaan yang terus menerus. Wa harfu la lahu istimalatun, dan huruf la ini mempunyai penggunaan-penggunaan mutaaddidatun yang banyak. Sanuwaddihuha fil babi tsalitsi, yang akan kami jelaskan pada bab ketiga. Al khasi bil harfi, yang khusus dalam membahas huruf. Ini untuk la nafiyah lil jinsi. Kemudian tadi untuk contoh yang lakinna. Ya, tadi bahwasanya lakinna itu untuk susulan yang menetapkan yang hukum yang menyelisih hukum sebelumnya. Jadi kalau contohnya tadi alkitabu shaghirun lakinnahu mufid, itu berbeda hukumnya, karena biasanya kalau kitabnya kecil itu tidak bermanfaat, maka enggak boleh kita katakan alkitabu kabirun lakinnahu mufid. Kitab itu besar akan tetapi bermanfaat. Nah, ini enggak boleh pakai lakinnahu. Ya, kenapa? Karena hukumnya tidak menyelisihi sebelumnya. Kalau mau pakai wawu, ya alkitabu kabirun wa mufid, dan juga bermanfaat. Kemudian la'alla di sana untuk dirroja, ya untuk harapan, yaitu menunggu sesuatu yang disenangi ya. Atau juga bisa untuk litawakku, untuk menunjukkan rasa kasihan atau takut. Atau juga bisa untuk menunjukkan rasa takut. Contoh untuk litaraji, harapan, sebagaimana contoh yang tadi, la'alla zaidan qadimun, semoga Zaid datang. Kalau lit tawaku, kasihan, contohnya misalnya la'alla zaidan maridun ya, jangan-jangan ya Zaid dia sakit ya. Yaitu penggunaan untuk la'alla. Kemudian yang la'ita tadi untuk taman nih, untuk angan-angan, yaitu yang menginginkan sesuatu yang tidak terjadi, bisa jadi karena sulit atau memang sudah tidak mungkin untuk terjadi. Semisal yang sulit, kalau ada orang yang dia tidak memiliki harta, kemudian dia berkata la'ita li malan fa'ahujja, seandainya aku punya uang maka aku bisa naik haji. Nah, ini juga bisa pakai laita. Atau yang tidak bisa terjadi, laita syababa ya'ud. Ya, laita syababa ya'udu, seandainya masa muda itu kembali. Ini pakai laita juga, angan-angan yang tidak bisa terjadi karena masa muda enggak akan bisa balik lagi. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.